Cara membuat isim maf'ul bagaimana, Aba Royhan? Apabila tiga dulu. Apabila fi'ilnya sulasi mujarrad tiga huruf maka berwazan maf'ul. Daraba madrub. Nah. Kemudian akala makul. Sami'a masmu'. Nah, kalau lebih dari tiga huruf majhul. Ganti dengan mim yang di dhamma. Huruf sebelum akhir di fathah. Kalau isim fa'il di kasrah, kalau isim maf'ul di fathah. Nah. Qala wa ya'malu 'amalan fi'lil mabni lil maf'ul, dan beramal seperti amalan fi'il mabni lil maf'ul. Nama lainnya mabni lil majhul. Ya, fi'il mabni maf'ul atau mabni lil majhul. Sama. Jadi butuhnya apa, Pak Suwar? Naibul fa'il. Butuh naibul fa'il. Wa syartu 'amali kasmil fa'il. Syarat beramalnya seperti isim fa'il. Apa syaratnya, Aba Sofia? Dirinci dulu. Apa rinciannya? Kalau dirinya alif lam beramal secara mutlak. Kalau tidak, yaitu qaunul hal istiqbal nafi ifam atau mukbar jadi khobar. Nah, contohnya jal madrub abduh. Telah datang yang dipukul budaknya. Al-madrub sebagai apa? Abdu. Fa'il dari madrub. Kok fa'il? Naibul fa'il. Ramal secara mutlak karena ada alif lam. Zaidun madrubun abduh. Zaid dipukul budaknya. Madrubun waqiyas rofa sebagai khobar. Abduh naibul fa'il. Naibul fa'il. Madrubun beramal dengan dua syarat di sini. Apa? Qaunul hal istiqbal, kemudian i'timadnya kepada apa ini? Mukhbarun fa abduhu naibun anil fa'il fil misalain. Maka abduhu ini naibul fa'il dari dua contoh ini. Istamir prasyarah ya Alhamdulillah. Kalau ismul maf'ul kala kala syarih kalau ismul maf'uli wa mastuqo min masdari fi'lin liman waqo alaihi kamadrubin wa mukromin takulu zaidun madrubun abuhu wa mukromun abuhu fa kharaja biqaidin biqaidi liman waqo alaihi ismul fa'ili fa innahu inna mastuqo liman qoma bihi kama taqaddama. Nah, ucapan beliau isim maf'ul adalah definisinya ya, apa yang dipecah dari masdar fi'il untuk siapa yang dikenai atasnya pekerjaan, terkenai atasnya perbuatan, seperti madrubun yang dipukul. Ini diambil dari masdar fi'ilnya yaitu dorban, kemudian dia waqa alaihi, perbuatan itu mengenainya. Perbuatannya apa? Pukulan ad-dorb mengenai dirinya, madrub yang dipukul. Kamu katakan Zaidun madrubun ahuhu wa mukramun abu, Zaid dipukul saudaranya dan dimuliakan ayahnya. Ahuhu abuhu sebagai apa? Naibul fa'il. Maka keluar dengan keterangan liman waqa'a alaih dengan qaid tambahan keterangan untuk siapa yang waqa'a alaihi, yakni perbuatan itu mengenainya, adalah isim fa'il. Kenapa isim fa'il tidak masuk di sini? Karena isim fa'il itu dipecah dari masdar untuk siapa yang melakukan perbuatan. Ya, siapa yang melakukan perbuatan, pelakunya. Kalau isim maf'ul itu yang dikenai maf'ul bihnya, obyeknya. Baik. Tapi bukan maksudnya maf'ul itu adalah sebagai maf'ul bih nasab, tidak. Tapi dia yang dikenai pekerjaan. Secara nahwu dia marfu sebagai naibul fa'il. Waqauluhu ikra. Waqauluhu kamatru kun wama. Ka huruf jar. Kamatru kin wama kromin. Mok. Wama kromin. Isyara. Asyara. Asyara. Hanya pendek. Asyara. Asyara. Bihima. Bihima al-musyamifu ila al. Anna. Ila anna is. Ismul maf'ul in kana min al-thulasi ja'a 'ala wasmi maf'ul ka maqtulin wa maqsurin wa mahbusin wa in kana min ghairi ja'a ja'a in kana ghairi ja'a 'ala shahadul. Jangan diberhenti di ja'a. Wa in kana min ghairihi ja'a 'ala sighatil mudhari'il majhuli majhuli bi tabdili harfil mudhara'ati miman madmumatan wa fataha atau kemana ini wa fathi ma qabla al-akhir a mutahrajin wa mu'addamin wa mustakhrajin. Naam. Ucapan beliau seperti kata madrub yang dipukul dan mukram yang dimuliakan, musannif telah mengisyaratkan dengan dua contoh ini. Isyaratnya kepada apa? Bahwasanya isim maf'ul jika dari tiga huruf maka datang dengan wazan maf'ul. Kalau fi'ilnya tiga huruf maka wazannya maf'ul. Seperti maktul yang dibunuh, qatala yaktulu maktul, kasara yaksiru maksur, habasa habasa yahbisu mahbus, mahbus yang ditahan, yang dipenjara. Dan jika isim maf'ul itu dari selainnya selain apa besok? Selain sulati. Selain sulati, Berarti berapa saja selain sulasi? Ya Aba Nabila. 4, 5, 6. Sudah. Nah, rubai, humasi dan sudasi. 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu yang paling maksimal, tidak ada 7 huruf. Nah. Maka bagaimana caranya? Diambil dari sighah mudhari' majhul. Lalu merubah huruf mudhara'ahnya menjadi mim yang di dhammah dan di fathah huruf sebelum akhir. Seperti mudahraj. Fi'il madinya apa? Dahraja yudahriju. Fi'il majhulnya apa? Yudahraju. Ya-nya diganti dengan mim yang di dhammah sebelum akhir di fathah. Jadi mudahraj. Ini contoh untuk yang 4 huruf. Mu'adzamun. Sulasinya fi'ilnya apa? Madinya adzama. Yu'adzimu. Majhulnya apa? Yu'adzamu. Ya-nya diganti dengan mim yang di dhammah sebelum akhir di fathah jadi mu'adzamun. Ini contoh untuk berapa huruf? 4 huruf. Mustakhrajun, fi'ilnya apa? Istakhraja, berapa huruf? Empat. Enam. Baik, fi'il majhulnya apa? Yustah roju. Ya-nya diganti dengan mim yang di dhammah kemudian sebelum akhir di fathah jadi mustakhraj. 4 kurang 1 ini contohnya yang 5 huruf. Indak ya akhana. 5 huruf. Apa? If ta'ala. Itu wazannya. Contohnya apa? Ittasala. Berapa huruf itu? Ittasala itu aslinya apa? Iutasala. Wau diubah jadi ta. Iutasala. Baik, 5 huruf. Fi'il majhulnya apa? Isim maf'ulnya? Muttasalun. Stamir ya karena insyaallah paham ini ya cara membuat film isim maf'ul dari yang selain 3 huruf. Stamir syari wa qawluhu ja'al madhrubu 'abduhu wal madhrubu ismu maf'ul yarfa'u na'ib al fa'il wa 'abduhu na'ib fa'il. Nah, jawaban beliau ja'al madhrubu 'abduhu. Al-madrub isim maf'ul merofakkan naibul fa'il. Abduhu naibul fa'il. Samir. Sudah tadi ya? Besok. Bala syarif mufakuluhu Sayyidun madrubun abduhu Hai al-ana awbadan Fa madrubun Amil raf'a fi abduhu Halal niyabadi Litawakuri syarfaini wahuma kaunuhu lilhali au lilistikbali wahtimaduhu ala mukbarihan. Nah, ucapan beliau Zaidun madrubun abdu, ini al-an au gadan. Kenapa dia kasih keterangan al-an au gadan? Kenapa? Karena madrubun tanpa alif lam harus dikaitkan, harus dikasih kait untuk sekarang atau akan datang. Madrubun beramal merofakkan pada kata abduhu sebagai pengganti fa'il karena terpenuhnya dua syarat, yaitu keadaannya madrubun untuk hal istiqbal, kemudian iktimadnya kepada mukhbar anhu. Baik, al-khamis. Iqra. Asyikatu musyab bahadu. Musyab bahadu. Musyab bahadu. Di ismi al-qa'ibi muta'addi ila wahidin ka hasanin wa dharifin wa lima'muliha salatu halatu arafu ala ala fa'iliya fa'iliyati nahu marotu birojulin hasanin wajhuka udhuritin lardhu wa nasbu ala ala tashbihi bil maf'uli bihi in kana mu'arrafa nahu marotu birojulin hasanin wajhaka aw hasanin wajhahu aw ala tamyizi kana nakiratan nahu marotu birojulin hasanin wajhan walau jaru ala idofatihi nahu idofati ada ini idofati nahu marotu birojulin hasanin wajhihi ada satu wala yataqaddamu mahmulu mahmulus sifati alaiha wala wala budda min minit tisalihi bidomiri lanjut belum selesai bidomiri mausul bi imma labdon kama fi nahu kama fi nahwi kama fi nahwi Zaidun Hasanun wajhuhu aw ma'nan nahu marortu birojulin hasanil wajhi. Nah, yang kelima dari isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il adalah sifat musyabbahah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang membutuhkan satu maf'ul. Ya. Jadi sifat musyabah itu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Karena dia adalah lazim sebenarnya kepada isim fa'il yang membutuhkan satu maf'ul seperti Hasan yang bagus. Ini kan lazim dia. Tidak butuh objek. Dharif yang bagus juga maknanya. Makmulnya sifat musyabah ada tiga keadaan. Yang pertama dibaca rofa sebagai fa'il. Contohnya marortu birojulin hasanin wajhuhu. Hasanin na'at dari rojul, wajhu fa'il dari hasan. Hasan sifat musyabah. Dorifin wa dorifin lafdu yang bagus lafadnya. Lafdu fa'il dari dorif. Yang kedua dibaca nasab diserupakan dengan maf'ul bih jika dia mu'arrafan. Ya, jika dia ma'rifat. Contohnya marartu birajulin hasanin al-wajha. Di sini syaitnya al-wajha sebagai apa? Maf'ul bih dari hasanin. Dia ma'rifat bil-al atau hasanin wajhahu. Ma'rifat dengan idhafah kepada domir. Atau yang kedua mansubnya sebagai tamyiz jika nakirah. Ya. Jadi kalau setelah isim sifat musyabah itu ma'rifat, dia maf'ul bih, kalau setelahnya nakirah maka tamyiz. Contohnya marartu birajulin hasanin wajhan, wajhan tamyiz. Atau yang ketiga dibaca jar sebagai idhofah, ini mudhof ilaih. Contohnya marartu birajulin hasanil wajhi. Hasanil wajhi. Dan tidak boleh makmul sifat mendahului sifat ini. Yaitu makmul sifat musyabah, sifatnya yang adalah sifat musyabah. Tidak boleh mendahuluinya, mendahului sifat musyabah tamirha kembali kepada sifat musyabah. Baik, dan yang kedua harus bersambung dengan domir mausuf. domir yang disifati imma domirnya itu lafdan, ada dilafatkan seperti Zaidun Hasanun wajhuhu, ataukah domirnya itu maknan marotu birojulin Hasanil wajhi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Naktafi bihadza. Fadlallahu bihadza. Diambil master di Elazi. Secara maknanya ada domir kan di situ. Secara mana ada domir? Anda kan ada dalam maknanya, ada dalam sana. Sarangnya nanti.